κακού. Kuitenkin kauin tupahnyaris mati berdiri. Lihat kamu sama lelaki, bikin aku patah hati. Percaya gak percaya, mau nangis malu habis. Bukan mimpi ini nyata, kamu bikin aku gila. Apa yang ku takutkan? Sungguh ku tak menyangka, sungguh ku tak mengira, kamu yang aku cinta, oh pandai bersandiwara. Mimpi ini nyata, kamu bikin.